الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sekarang kita masuk pada inna wa akhwatiha yang diperhatikan tamrin tadi, insyaallah semuanya harus sudah bisa. Sekarang kita masuk pada nawasikh yang kedua, yaitu inna wa akhwatuha. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibu al-isma wa tarfa'u al-khabar. Adapun inna wa akhwatuha, maka sungguhnya dia itu menasabkan isim dan merafakkan khabar. Wahia inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Berapa ini semuanya? Indaki Akbar. Disimak dulu ya. Inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. 6. Taib. Taqulu inna zaidan qa'imu. Inna zaidan qa'imun. Sungguhnya Zaid itu berdiri. Wa laita amran syakhisun wa ma asbaha dhalik. Wa makna inna wa anna litawqid. Sekarang maknanya inna wa anna memberikan makna taukid, penguatan, sungguh. Walakinna lil istidrak, dan lakinna untuk istidrak. Mudahnya apa nifina istidrak, yaitu untuk apa? Untuk mengoreksi naam statement yang awal tadi. Nah, mengoreksi sesuatu yang telah dilontarkan di awal. Nah, ya, misalnya. Nah, Zaidun qawiyyun. Zaid itu seorang yang kuat. Biasanya orang kuat itu pemberani. Cuman untuk mengoreksi agar seorang apa tidak salah paham terhadap si Zaid ini. Zaidun qawiyyun walakinna apa? Jabban. Zaid itu seorang yang kuat tapi dia mengecut. Nah, namanya istidrak. Wa ka'anna litashbih, dan ka'anna untuk memberikan makna tashbih, memberikan makna penyerupaan. Wa laita litamanni, dan laita untuk makna tamanni, berangan-angan, seandainya. Wa la'alla litarajji wa tawakku'i, dan la'alla untuk tarajji dan tawakku, yaitu harap-harap untuk sesuatu yang diharapkan. Nah, tarajji yaitu harapan sesuatu yang diinginkan, kalau tawakku kekhawatiran sesuatu yang na'am ditakutkan. Nanti insyaallah dalam syarah akan kita dapati contoh-contohnya. Asyara lama faragha al-musannifu min bayani al-qismi al-awwali min al-nawasikhi wa huwa kana wa akhwatuha akhadha fi bayani al-qismi al-thani minha. Naam, tatkala musannif telah selesai dari menjelaskan jenis yang pertama dari nawasikh, yaitu apa? Kana wa akhwatuha. Beliau nah mulai menjelaskan tentang jenis yang kedua. Nah, dari nawasikh tersebut. Minha ay minan nawasikh. Lain wahia yaitu inna wa akhwatuha. Wahia sittatu ahruf. Dan untuk inna wa akhwatuha ini ada 6 huruf. Dari sini kita ketahui bahwasanya inna berserta teman-temannya semuanya berupa apa? Berupa apa Aziz? Berupa huruf atau fi'il? Berupa huruf. Semuanya adalah huruf. Karena dalam bahasa Arab hanya ada 3, fi'il, isim atau huruf. Baik. Inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Amaluha, sekarang amalannya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Berarti kebalikan dari apa Alim? Kebalikan dari amalan kana. Perhatikan catatan kami, qala ta'ala wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim, Allah mubtada, ghafurun khabarnya. Kemudian ketika kemasukan inna pada ayat yang lain, innallaha ghafurur rahim. Perhatikan Allah yang asalnya ketika tanpa inna kondisi marfu', setelah kemasukan inna menjadi apa? Mansub. Innallaha ghafurur rahim. Qala falabdul jalalati, maka lafad lafdul jalalah yaitu Allah pada ayat yang pertama, bil ayatil ula mubtada'ul marfu', dia adalah mubtada' yang dirofakkan. Wa fil thaniyah, dan pada ayat yang kedua, ismu inna mansub, dia sebagai isim inna yang dinasabkan. Baik. Walabdul ghafurun bil ula khabar mubtada', wa fil thaniyah khabar inna, wakilahumma marfu, dan kedua-duanya marfu. Ini penjelas saja dengan contoh na'am lafad dari Al-Quran, sehingga dia sebagai contoh juga sebagai apa? Dalil afalikillah amalan inna. Misaluha inna zaidan qa'imu, inna zaidan qa'imun di'rab. Nah, siapa yang mengiram? Kemarin siapa yang mengiram? Abdul Bar, sekarang Mutra. Inna nasifun. Harfun nasifun. Inna harfun nasifun. Nasifun isma wa tarfa'u khabar. Zaidan ismun inna. Mabniyun. Kulin alfat. Mabniyun al-fathi lam mahallan al-i'rab. Tayyib. Zaidan ismun inna mansubun wa alamatun nasbiha al-fathah dhahirah ala akhir. Qa'imun li'annahu ya'nahu ismun mufrad. Ismun mufrad. Na'am. Qa'imun khabar inna. Khabar inna marfu'un wa alamatun rafi'i ad-dhamma. Andoma yanahu mun mufrad. Nah, wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratu ala akhirih li annahu ismun mufrad. Baik. Ini mudah insyaallah. Sekarang kita masuk kepada makna masing-masing huruf ini. Fa inna wa anna. Nah, kemudian ada pun inna dan anna, maknahuma at-taukid. Makna dari keduanya at-taukid, yaitu penguatan. Tayyib, untuk memberikan makna penguatan. Ketika seorang mengatakan alhamdulillah, na'am zaidun qadimun, zaid telah datang. Mungkin seseorang ketika mendengar perkataan seperti ini, ada yang percaya, ada yang ragu-ragu. Kalau seseorang sudah percaya dengan sekedar khabar ini, zaidun qadimun, ya tidak perlu kita katakan inna zaidan qadimun. Tayyib, ini salah satu sisi balaghah yang hendaknya na'am diperhatikan. Karena khabar, alhamdulillah, khabar kalau disampaikan kepada orang-orang yang dengan satu kalimat saja mereka percaya, ya sudah, tidak perlu dikuatkan. Kecuali apa? Kalau khabar itu adalah sesuatu yang khawatir nanti orang-orang akan menolak, maka betul-betul hendaknya apa? Diberi penguatan. Dan perhatikan di awal-awal surat Yasin. Nah, di awal-awal surat Yasin ketika Allah Subhanahu wa taala utusannya ke ashabul qaryah. Nah, idza'al mursalun. Bagaimana perkataan mereka di awal pertama kali? Apa? Inna ilaikum mursalun. Nah, kemudian ketika mereka menolak, maka apa? Diberi penguatan lagi. Apa penguatannya lagi? Ditambah dengan lam taukid. Bagaimana ayatnya? Hah? Inna ilaikum. Hah? Lamur salun. Tayyib. Di sini ya panitilah, kalau ada yang menolak suatu berita, baru didatangkan penguat. Nah, ditekankan lagi berita yang disampaikan. Maka ketika kok ada keraguan tentang datang si Zaid tadi, Zaidun qadimun, kemudian ada yang ragu-ragu, ah masa sih, apa betul, maka ditegas lagi, inna Zaidun, gitu, atau bagaimana? Hah? Inna Zaidan, nah, diubah, inna Zaidan qadimun. Baik. Kalau masih ada yang ragu-ragu lagi, kurang mantap, berarti ditambah penguat lagi, yaitu inna Zaidan laqadimun. Kurang mantap lagi bagaimana? Wallahi inna Zaidan laqadimun. Kalau sudah seperti ini tidak boleh lagi sudah, karena sudah sumpah. Nah, sudah sumpah. Wallahi inna Zaidan laqadimun. Ini terjadi penguat apa tingkat tiga, ada qasam, kemudian inna, kemudian lam tauqid. Ini balaghah dalam bahasa Arab. Jadi inna dan bermakna taukid. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, ikhwan fillah, yang seperti ini nilainya jelek. Nah, kalau seorang apa di mengatakan apa sudah sungguh ditambah sangat ditambah sekali, itu secara na'am bahasa Indonesia enggak boleh. Ya tidak, apa menurut nilainya jelek kalau seorang menyusun kalimat demikian. Baik. Makanannya sungguh sangat enak sekali. Nah, ini enggak betul. Nah, karena menurut mereka enggak boleh ditumpang-tumpang, taukid. Tapi dalam bahasa Arab, semakin banyak penguat, semakin apa? Semakin kokoh berita yang akan disampaikan. Taqul Zaidun qa'imun. Engkau katakan Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Thumma tudkhilu inna litaqwiyati nisbatil khabar lil mubtada. Kemudian engkau masukkan inna untuk menguatkan penisbatan khabar kepada mubtada, yang fatakul inna Zaidan qa'iman. Inna Zaidan qa'imun. Maka engkau katakan inna Zaidan, sungguhnya Zaidan itu qa'imun berdiri. Walahu qawlihi ta'ala innallaha latifun khabir. Wa qawlihi ta'ala i'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dan yang sangat apa dahsyat hukumannya. Adapun ayat sebelumnya innallaha latifun khabir, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dan yang maha lembut dan maha na'at mengetahui. Ini tentang inna. Kemudian walakinna maknaha al-istidrak. Dan lakinna maknanya istidrak. Apa maknanya? Wahuwa rafu ma yutawahhamu min kalamin sabiq. Yaitu untuk mengangkat sesuatu yang dipahami keliru dari kalam sebelumnya. Nah, jadi lakinna yang dimaksud dengan istidrak ini memiliki makna istidrak, yaitu kita apa? Berusaha untuk mengoreksi. Nah, jangan sampai perkataan yang telah disampaikan di depan itu dipahami salah. Baik. Sebagai contoh misalnya, Zaidul Ghaniyun. Seorang mengatakan Zaidul Ghaniyun, Zaid itu seorang yang kaya. Biasanya orang kaya dermawan, suka membantu. Cuma ini beda. Makanya diberi apa? Istidrak, agar tidak salah paham. Dan Zaidul Ghaniyun lakinna bakhilun. Lakinnahu bakhilun. Baik. Zaidul Ghaniyun lakinnahu bakhilun. Nah, Zaid itu kaya akan tapi dia itu seorang yang apa? Pelit. Nah, ini kayanya orang-orang yang tidak beriman. Adapun seorang yang beriman, maka dengan kekayaannya akan semakin menambah kedermawanannya. Fa inna wasfa Zaidin bil ghina yuhimu annahu karim. Sebab persifatan Zaid dengan apa? Dengan kekayaan. Dan menimbulkan persangkaan bahwasanya dia itu seorang yang dermawan. Fa'uzila hadzal wahmu biqaulina lakinnahu bakhilun. Maka dihilangkan wahab ini. Nah, dihilangkan apa? Kekeliruan ini, kesalahpahaman ini atau persangkaan ini dengan perkataan kita lakinnahu bakhilun, akan tapi dia seorang yang apa? Yang bakhil. Baik. Ka'anna, maknaha at-tashbih. Mithal ka'anna Zaidan asadun. Zaid itu seakan-akan na'am singa karena kegagahan dan na'am keberaniannya. Wa qawli ta'ala ka'annaha kawkabun, seakan-akan itu adalah apa? Kawkab, yaitu bintang-bintang. Wa laita ma'naha tamani, dan laita bermakna tamani. Wa huwa talabul mustahil ghaliban awil mumkin al-husul. Nah, yaitu yang dikosok dengan tamani yaitu permintaan sesuatu yang mustahil pada mayoritasnya. Angan-angan, seandainya aku punya sayap ingin terbang. Nah, ini angan-angan yang mustahil. Okay. Atau sesuatu yang mungkin untuk didapatkan, tapi apa? Sulit. Okay. Awil mungkin dimaksud atau sesuatu yang mungkin untuk didapatkan, cuma sulit apa itu? Nah, fal mustahil lahmu laita syababa aidun. Adapun yang mustahil contohnya laita syababa aidun. Apa maknanya? Seandainya saja masa muda itu kembali. Nah, enggak mungkin. Baik. Walumkin al-husul, dan yang mungkin untuk didapat, nahu laita Muhammadan hadirun. Seandainya saja Muhammad hadir. Nah, cuma apa? Mungkin saat itu tidak hadir, sehingga dikatakan laita Muhammadan hadirun. Karena sisa makanan satu, seandainya Muhammad hadir, senang dia dapat makanan. Baik. Wala'alla ma'naha tarajji wa tawakkuhi. Fatarajji bil mahbub. Tarajji itu harapan pada perkara-perkara yang disukai. Nahu la'alla allaha yarhamuna. Nah, semoga Allah merahmati kita. Wa tawakkuh adalah makna tawakkuh bil makruh pada perkara yang dibenci. Nah, jadi maknanya khawatir. Nahu la'alla al'aduwa qadimun. Berarti mengartikannya bukan semoga, na'am, apa? Semoga musuh itu datang, tapi la'allal aduwa qadimun, yaitu apa? Jangan-jangan, nah, yaitu menunjukkan kekhawatiran. Jangan-jangan musuh itu datang. Khawatir. Baik, tapi kalau tarajji adalah harapan, itu sesuatu yang diinginkan, yang disukai, sedangkan nah, tawakkuh adalah apa? Kekhawatiran dari sesuatu yang apa? Dibenci. Baik, menunjukkan kekhawatiran. Khawatir musuhnya itu apa? Datang. Tugasnya sekarang buka bikin contoh apa masing-masing dari apa huruf-huruf ini. Nah, satu taibar atau mungkin itu datang di mana?